senengnya hati lagi kasmaran. Tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran sebulan kegancan, sapun dino tanam dekam dengan dirawi dengan warna terbarang. Dan kisah waktu yang lagi kasmaran teman rasa panjang. Walau kekancan tapi sayang-sayangan. Abaling aku cerita marang sliramu, karu kanca-kanca antara berteman atau pacaran. Jawaban ni pacaran baik, besar hatiku tambah pulung rasanya. Aku penting berkot resno berkot ke kancanya. Yowes nende wae penting bahagia, teman rasa pacar jangan dibubar sayang. Opo iki sing senengnya lagi kasmaran. Tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran sebulan kegancan, kapan dino tanam dekat dengan dirawi dengan warna terbarang. Dan kisah waktu yang lagi kasmaran teman rasa pacar.